ini jadi hari yang indah. Hal yang sederhana dan yang apa adanya, bagai cahaya mentari, itu sesuatu yang paling berharga. Jadi sahabat selamanya, ucapkan selamat pagi, wujudkan mimpimu lagi. Marilah kita hidup seperti ini untuk selamanya.